Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah lahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Setelah kita mengetahui atau memahami bagian pertama dari usul sunnah, nah, yaitu at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ihtida'u bihim. Ini usul sunnah yang pertama, at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Sebelum kita masuk pada bagian kedua untuk mentakkid, menekankan tentang bagian pertama atau poin pertama usul sunnah ini, bahwa para sahabat ridwanullah alaihim jami'an adalah generasi atau kaum yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipuji, disanjung zahir mereka dan batin mereka. Nah, Allah sebutkan berulang kali di dalam Al-Quran, wassabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini tentang as-sabiquna awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar, yang kemudian Allah sebutkan pada ayat yang sama, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, amalan mereka, sholat mereka, ibadah mereka, dakwah mereka, akidah dan iman mereka, Allah ridha. Dan mereka ridha kepada Allah, menunjukkan ikhlas mereka di dalam beramal, ridha kepada Allah. Ini semua tidak didapat oleh generasi manapun di manapun. Nah, Allah jamin mereka sebagai ahli jannah. Tentu tidak mungkin seorang bisa masuk al-jannah kecuali seorang yang memiliki atau generasi kaum yang memiliki akidah dan iman yang lurus, yang benar. Begitu juga Allah mengatakan dalam ayat yang lain tentang sahabat, ta'alima ma fi qulubihim, tentang orang-orang yang berbaiat kepada Rasul, baiatul ridwan, hampir 1400 sahabat yang hadir pada waktu itu. Allah menyatakan alim babakulul, Allah mengetahui segala yang tersimpan di dalam kalbu mereka. Allah turunkan sakinah, ketentraman, ketenangan iman, ketenangan i'tiqad pada kalbu mereka. Itu sahabat. Suatu kaum yang Yahudi dan Nasara ahli kitab, mereka mengatakan haula afdal min hawari Isa wa ashabi Musa, mereka adalah para sahabat di dalam generasi yang jauh lebih baik dari hawari, al-hawariyun, para penolong dan pengikut Isa alaihissalam, dan para sahabat pengikut Musa alaihissalam. Ahli kitab sendiri mengakui Muhammadun Rasulullah wal-ladhina ma'ahu ashidda'u ala al-kubbar rahamahu bainahum tarahum rukkan sujada. Muhammad adalah seorang rasul dan orang-orang yang bersamanya, siapa? Kita. Ayah-ayah kita? Bukan. Kakek kita? Bukan. Mereka adalah sahabat, orang-orang yang bersama Rasul, safar bersama Nabi, sholat bersama Nabi, belajar ilmu dari Nabi, mendengar nasihat dan bimbingan Nabi. Kemudian Allah lanjutkan, di antara sifat mereka itu, tarahum ruk'an sujada, orang-orang yang selalu berrukuk dan sujud. Kenapa? Apa yang mendorong mereka untuk rukuk dan sujud? Yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan keutamaan dan ridha, fadl dan ridha dari Allah. Kalau kita sholat, rukuk, sujud, siapa yang bisa menjamin memastikan bahwa kita ini dalam rangka mencari ridho Allah. Tapi kita berusaha, hanya bisa berusaha untuk sholat, rukuk, sujud, beramal, mengharapkan ridho Allah. Tetapi sahabat ridwanullah alaihim jami'an, Allah turunkan ayat yang menyebutkan keikhlasan mereka yang tersembunyi dalam hati. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum, begitulah sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian Al-Imam Ahmad rahimahullah melanjutkan pada bagian kedua dari usul sunnah, qala wa tarkul bid'ati wa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Wa tarku, perhatikan huruf waw, bisa diberi nama huruf waw ini dalam al-lughatul arabiyyah waw al-'atifah. Waw al-'atifah, huruf waw yang berfungsi sebagai apa? Atau itu maknanya bahwa kata-kata yang disebutkan setelah waw mengikuti hukumnya kata-kata yang sebelum. Itu maknanya waw al-'atifah. Ja'a Muhammadun wa Zaidun. Telah datang Muhammad dan Zaid. Berarti yang datang berapa orang? Dua. Zaid juga datang bersama atau sesudahnya atau sebelum Muhammad datang. Nah, maka kata-kata wa tarkul bid'ah maknanya wa min usuli sunnati indana, dan di antara pokok dasar, fondasi, asas sunnah dalam pandangan ahli sunnah adalah tarkul bid'ah, meninggalkan berbagai amalan-amalan bid'ah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Imam Ahmad. Bukan Syekh bin Baz, bukan Syekh Al-Albani, bukan Syekh Muhammad Abdul Wahab. Yang mengatakan ini Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibani. Yang lahir 150 tahun sepeninggal Rasul kurang lebih. Subhanallah. Yang mengatakan wa tarkul bid'ah, dan usul sunnah itu juga adalah meninggalkan berbagai amalan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Bid'ah itu adalah segala amalan yang diada-adakan, dimunculkan, diwujudkan sepeninggal Rasul dan tidak ada contoh semisalnya di zaman Rasul dan para sahabatnya. Itu bid'ah. Berbagai amalan, ibadah yang diadakan, diciptakan sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada contoh semisal itu di zaman Rasul dan para sahabat. Itu namanya bid'ah. Nah, dan subhanallah, prinsip ini ternyata atau dasar ini sama semua imam. Imam Syafi'i juga demikian, pesan-pesan beliau, nasihat-nasihat beliau. Al-Imam Malik juga demikian. Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Ishaq bin Wahawi, Al-Imam Ibn Mubarak, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, Al-Imam Al-Auza'i, dan berbagai para ulama di masa tersebut turun-temurun terus para ulama memesankan, menasihatkan agar umat ini menjauhi, meninggalkan berbagai amalan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kenapa bid'ah itu harus ditinggalkan? Kenapa bid'ah itu harus ditinggalkan? Jawabannya pertama adalah yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini rahimahullah ta'ala, wa kullu bid'atin fahiyya dhalalah. Wa kullu, kan seluruh jenis bid'ah itu adalah dhalalah. Nah, sesat. Segala jenis bid'ah, baik bid'ah adalah bentuk ibadah, maupun dalam bentuk akidah, dalam bentuk keimanan, terkait dengan dakwah, terkait dengan akhlak, seluruh yang namanya bid'ah dalam diri, dalam agama, itu statusnya apa? Dalalah. Ini penegasan Al-Imam Ahmad rahimahullah, bukan hanya datang dari beliau, bukan hanya datang dari Imam Ahmad. Ini justru bagian daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada hadis Rasul yang mengatakan, "Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Segala yang diadakan dalam agama ini, kata Rasulullah, bid'ah. Kalau ada yang bertanya, siapa yang mengatakan bahwa semua amalan yang diada-adakan, diciptakan sepeninggal Rasul itu adalah bid'ah? Dengan mudah kita bisa menjawab, Rasulullah yang mengatakan. Bukan imam, bukan ulama, bukan ustaz, bukan siapa. Rasul yang mengatakan, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Nah, kalau ditanya siapa orang pertama yang mentahdir umat dari bid'ah, siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada yang menjawab Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad menegaskan kepada kita, menjelaskan dan menekankan sebagaimana para ulama dan imam-imam yang lainnya. Apa dalilnya Rasulullah mengingatkan kita, mengingatkan dan mentahdir umat dari bahaya bid'ah dengan berbagai bentuk? Hadis Al-Irbab bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah menyatakan, "Iyyakum." Jadi kalau ada kalimat "Iyyakum" itu peringatan keras. "Iyyakum wa muhdatsatil umur." Hati-hati kalian, waspada kalian dari segala amalan yang diada-adakan. Muhdatsat jamak. Iyyakum wa muhdatsat al-umur. Fa inna kulla muhdatsatin, karena setiap kul itu kata para ulama usul dari semua mazhab. Ulama usul dari semua mazhab, usul Hanafi, usul Syafi'i, usul Maliki, usul Hanbali, usul Bukhari, usul Tawri, semuanya mengatakan bahwa lafaz kul berfungsi umum, general, semuanya bersifat apa? Umum. Rasulullah mengatakan wa kullu bid'atin, jadi semua jenis bid'ah dalam bentuk ibadah, zikir-zikir yang tidak ada contoh dari Nabi, dalam bentuk sholat-sholat yang tidak ada contoh dari Rasul, itu diberi nama apa? Bid'ah. Kemudian ditegaskan lagi, wa kullu bid'atin dhalalah. Perhatikan dua kul di sini, dua kata-kata kul. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi, wa kulla bid'atin dhalalah. Kok kalian ini sering bilang bid'ah, dhalalah, dhalalah? Oh iya, saya ini hanya mengulang, mengcopy paste. Nah, ucapan Rasulullah, kata orang Indonesia mengcopy paste, nggak tahu Malaysia apa bilang, copy paste, nah, copy paste. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah, ucapan Rasul, cakapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh para ulama. Demikian diriwayatkan oleh Imam Darimi dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau tadi Rasul, sekarang Imam Darimi meriwayatkan sebuah asar dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau menyatakan, "Iyyakum wa tadabbur wa tanaddur wa 'alaikum bi amril 'atiq." Waspada kalian dari sikap at-tadabbur, Tabadrul itu mengadakan bid'ah. Ya. Mengadakan amalan-amalan yang baru yang tidak ada contoh. Bukan tabdil ya. Kalau tabdil itu membid'ahkan. Tapi kalau tabadrul itu mengadakan bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Wa tanattu', tanattu' itu sikap ekstrim. Wa 'alaikum bi amril 'atiq, dan wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan ajaran yang telah lalu datang dari Rasulullah SAW. Pelajaran atau ajaran prinsip awal itu al-'atiq. Nah, demikian. Ternyata sahabat juga mengingatkan. Kalau kita baca bagaimana atar sahabat yang lainnya, terlalu banyak untuk disebutkan. Begitu juga atar tabi'i Sa'id ibn al-Musayyib. Mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Jadi kenapa para ulama mengingatkan, mentahdir umat, memberi peringatan keras dari bahaya bid'ah? Pertama, karena setiap bid'ah itu adalah balala. Siapa yang mengatakan bahwa bid'ah itu, setiap bid'ah adalah bolala? Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa bid'ah itu adalah sumber perpecahan. Paham sumber ya? Sumber perpecahan. Perpecahan terjadi ketika muncul bid'ah. Jangan terbalik. Jangan ketika seorang mengamalkan sunnah, berakidah sunnah, kemudian dikatakan pemecah belah umat. Terbalik. Raksana alal aqid. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Zal. Terbalik. Justru bid'ah itulah yang menyebabkan apa? Perpecahan. Keluar dari sunnah Rasul. Itulah yang menyebabkan umat terpecah. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-An'am ayat 153 mengatakan, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilillah. Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Maka wajib atas kalian untuk mengikutinya. Wala tattabi'us subul, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang keluar dari siratal mustaqim. Fatafarraqu bikum, maka pasti kalian akan berpecah belah. Coba perhatikan, fatafarraqu, fa tafarraqu. Nah, menunjukkan bahwa sebuah kepastian. Pasti kalau meninggalkan sunnah akan berpecah belah. Berdasar dari ini, di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi wa qala hadha siratullah. Rasulullah membuat garis lurus panjang dengan tangannya di padang pasir dengan tangan. Kemudian Rasulullah menyatakan, inilah siratullah, inilah jalan Allah yang lurus. Wa qatta an yamini tilkal khatwa an shimalihi khutuwan. Kemudian membuat garis-garis di kanan kiri garis yang lurus tadi. Kemudian mengatakan, wahadihi subul, inilah jalan-jalan perpecahan. Wama min sabilin illa wafihi syaitan yadu'u ilaih. Tidak ada satu jalan yang keluar dari jalan lurus tadi, kecuali di sana pasti ada syaitan yang menyeru, mengajak. Dari sini, sini, masuk ke jalan ini, masuk ke jalan ini. Dari sebelah sana juga, sini, sini, sini. Yang bawahnya, sini, sini terus. Hingga orang keluar dari jalan yang lurus tadi. Subhanallah. Perhatikan kata-kata dalam ayat. Wala tattabi'us subul fatafarraqa bikum. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang keluar dari jalan lurus ini tadi. Nanti kalian terpecah belah. Jadi kenapa bid'ah itu dilarang? Pertama karena apa tadi? Setiap bid'ah itu adalah dalal. Yang kedua karena bid'ah adalah sumber perselisihan atau perpecahan. Tafarruq. Yang ketiga, karena bid'ah itu akan menjadi sebab amalan seorang hamba, baik itu amal ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, akidahnya, imannya, tertolak, tidak diterima oleh Allah, mardud ala sahibihi, tertolak kepada pelakunya amalan, tidak sampai ke langit. Karena setiap amalan itu diangkat oleh Allah, amalan soleh diangkat. Wal amalu sholihu yarfa'u, kata Allah. Dan amalan soleh itu diangkat oleh Allah, telahnya diterima. Tetapi amalan yang tidak soleh, amalan yang tidak ikhlas, dan amalan yang tidak mengikuti sunnah, kata lainnya amalan yang bid'ah, tertolak. Kembali kepada pelakunya, kasihan dia. Sudah capek, dia lelah beramal, ternyata dia tidak mendapatkan apa. Nah, itu sebab yang ketiga kenapa Rasulullah SAW mentahdir umat dari bid'ah, dan kenapa Imam Ahmad memasukkan sikap meninggalkan sunnah bagian daripada usul, sikap meninggalkan bid'ah itu adalah usul sunnah. Itu sebab yang ketiga. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang berbuat sebuah amalan yang bukan bagian dari contohku, maka amalan itu tertolak. Raddun berarti maddun. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, raddun artinya mardud, tertolak. Nah, ini sebab yang ketiga. Nah, dalam riwayat lain, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang bukan bagian daripada agama, maka tertolak amalan tersebut. Barakallahu fikum. Ini sebab keberapa? Ketiga. Sebab keempat. Kenapa wajib atas setiap muslim menjauhkan dirinya dari bid'ah? Tak lain karena pelaku bid'ah itu tempatnya di dalam neraka. Siapa yang mengatakan ini? Rasul. Bukan kita. Bukan guru kita. Bukan syekh kita. Rasul. Silakan buka Sunan Abi Dawud. Ini bukan agama baru yang baru muncul 10, 20, 30 tahun atau 40 tahun. Kakek kita belum lahir sudah ada ini. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis sahabat Al-Irbab bin Sariyah, Rasulullah menyatakan, wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum. Ini sebab yang keempat, bahwa bid'ah itu akan menyeret pelakunya ke dalam adanya. Sehingga seorang yang sayang umat, seorang yang sayang kepada kaum muslimin, pasti dia akan mengingatkan mereka dari bahaya bid'ah. Yang membiarkan muslimin beramal dengan amalan bid'ah tidak sayang kepada umat ini. Kasihan dia, beramal-amalannya ditolak oleh Allah. Kasihan dia, dia jatuh pada sebuah amalan yang Rasulullah katakan dolalah, sesat. Yang ketiga, sayang dia, dia akan terseret ke dalam apa? Anjang. Yang kelima, kenapa bid'ah itu harus dijauhi atau wajib mesti dijauhi? Karena pelaku bid'ah tidak merasa bahwa dirinya berbuat salah. Yang berbuat bid'ah tidak merasa bahwa dirinya berbuat salah. justru dia merasa bahwa dirinya sedang beramal soleh. Zikir-zikir nggak ada contohnya. Sian kan, dia menghafal repot, bacanya sulit, sukar bacanya. Ya, ini gimana Ustaz, pakai alifun lam apa enggak ini? Nah. Ini gimana ini? Kasihan. Dia merasa bahwa dirinya sedang bertaqarrub kepada Allah. Sementara Allah tidak suka itu, Allah benci itu. Allah tolak. Dia punya umur terbatas 40, 50, 60 tahun. Setelah itu dia wafat meninggal dunia. Subhanallah. Berbeda dengan pelaku kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan orang yang minum khamr dan berbagai bentuk maksiat yang lainnya, dia merasa dosa. Berzina, dia merasa kotor, merasa salah, malu. Sehingga mudah insya Allah untuk dia bertaubat, beristighfar kepada Allah. Namun pelaku bid'ah sebaliknya. Demikian Allah mengatakan di dalam surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna." Maukah kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi, al-akhsari, paling rugi, bukan khasirin. Kalau khasirin, orang-orang yang merugi. Tetapi al-akhsari, orang-orang yang paling merugi. Amalannya, a'mala, amalannya merugi. Bukan tidak berbuat, tidak, bukan tidak berzikir, bukan tidak berdoa, bukan tidak beribadah. Tidak. Dia beribadah, berzikir, sholat, berbagai bentuk amalan. Tapi dikatakan oleh Allah, al-akhsari, paling merugi. Siapa? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang tersesat amalannya di dunia. Amalannya tapi tersesat. Wa hum yahsabun, dalam kondisi mereka, dalam keadaan mereka meyakini sedang berbuat amal saleh. Subhanallah. Antum coba peminum khamar, antum tegur. Antum nasihati dia. Kenapa antum ini ya? Malu berjumpa. Tapi coba sahibul bidah, antum ingatkan dia dengan sunnah. Wah, nah, ini hak, ini yang benar. Ini adalah amal soleh. Ini sebab kelima. Kenapa Rasulullah mengingatkan umatnya dari bahaya bid'ah, dan para ulama pun dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, generasi ke generasi terus mengingatkan dari mereka. Antum buka buku-buku dan karya-karya kitab-kitab para ulama, pasti ada bab peringatan keras dari bid'ah dan bahaya bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kitab yang sering dibaca oleh umat ini muda itu kitab karya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Coba perhatikan di situ ada bab wajib berpegang pada sunnah, kemudian ada bab tahzir dari bahaya bid'ah. Nah, coba lihat Imam Nawawi. Nggak usah terlalu jauh, Imam Bukhari, Muslim, Ahmad, ya, dan yang lainnya terlalu jauh matanya. Nawawi, rahimahullah, wa ghafarallah. Wanitidin azani Allah wa iyakum. Al-Imam Sa'id ibn Musayyib, salah satu ulama di masa tabi'in, salah satu pembesar tabi'in dari tokoh kedua, karena tokoh pertama sahabat, kemudian yang kedua yaitu tabaqah teratas tabi'in. Itu di sana ada seorang ulama namanya Sa'id ibn Musayyib. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf. Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani, guru Al-Imam Ahmad. Ya, salah satu guru Syekh Imam Ahmad namanya Abdul Razzaq bin Hammam As-San'ani dari negeri San'a, Yaman. Meriwayatkan sebuah akar kisah yang terjadi pada Sa'id bin Musayyib. Annahu ra'a rajulan yukdimu as-salata ba'da subhi. Sayyid bin Musayyib mendapati seorang di masjid selepas sholat subuh, dia mengulang ada sholat lagi, sunnah lagi, sholat lagi, sholat lagi, sholat. Akhirnya dipanggil oleh Sayyid bin Musayyib. Kata Sayyid bin Musayyib sambil menarik saubnya, gamisnya, ditarik, "Ta'al, berhenti kamu dari amalan ini. Tinggalkan amalan dengan cara seperti ini." Orang itu bertanya, "Ya Imam, wahai Imam, ayu'adzibani Allah subhanahu wa ta'ala ala salat? Apakah Allah akan mengadabku, menyiksaku karena disebabkan salat? Masa salat itu tidak baik?" Coba lihat kata orang sekarang kan demikian. "Masa salat ini tidak baik? Apa mungkin Allah akan mengadabku disebabkan dikarenakan salat? Kalau karena khamr, karena zina, karena berdusta, ya, tadi karena salat." Maka Sa'id bin Musayyib menjawab, "La, tidak. Allah tidak akan pernah mengazab seorang hamba atau mengazabmu disebabkan atau dikarenakan salat. Walakin yu'adzibuka Allah bi mukhalafati sunnah. Yu'adzibuka Allah 'ala khilafi sunnah." Tetapi Allah akan mengazabmu dikarenakan kamu menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi cara Rasul, cara beribadah Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan selepas sholat subuh, sholat banyak, sholat luar salam, bangun lagi, sholat lagi, sampai terbit matahari. Nabi tidak pernah mengajarkan yang seperti ini. Cara seperti ini Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Maka karena itu, kamu akan diazab oleh Allah karena ini tadi. Bukan karena sholatnya, tapi cara sholat yang tidak dicontohkan. Nah, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita melanjutkan pada yang berikutnya, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan. Sebab yang keenam, kenapa Rasulullah mengingatkan umatnya memberi peringatan keras dari bid'ah, dan begitu pula para sahabat dalam banyak nasihat mereka mengingatkan umat dari bahaya bid'ah. Kenapa? Karena seorang pelaku bid'ah, dia seolah-olah meyakini bahwa Islam itu belum sempurna, belum lengkap, masih ada bentuk amalan-amalan baru yang harus ditambahkan dalam Islam ini. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. "Watmamtu 'alaikum ni'mati," dan aku sempurnakan limpahan nikmatku kepada kalian. "Wa raditu lakumul Islam dinan," dan aku rela ridha Islam ini sebagai agama kalian. Islam yang mana yang Allah ridha? Bentuk Islam yang seperti apa yang Allah ridha sebagai agama kita? Adalah Islam yang turun dan diamalkan oleh Rasul pada masa Rasulullah hidup, didengar, dilihat, dan diamalkan oleh para sahabat di masa Rasulullah hidup. Itu yang Allah ridha. Al-yawma, pada hari ini. Kapan hari itu? Hari wukuf di Arafah, tanggal 9 Zulhijjah, tahun ke-10 Hijriah. Tidak lama setelah itu Rasulullah wafat. Disebutkan 80 hari kurang lebih, atau 81 hari kemudian Rasulullah wafat meninggal dunia. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Sempurna. Cara ibadah sempurna. Akidahnya sempurna. Cara beriman sempurna. Akhlaknya sempurna. Lengkap. Jadi seorang pelaku bid'ah yang mengadakan sebuah amalan baru, seolah-olah dia mengatakan kepada Allah, Ya, tapi belum sempurna ya Allah. Allah mengatakan hari ini telah sempurna. Dia menyatakan ada yang perlu ditambah. Cara berpikirnya kurang panjang. Ya, kalau selesai sholat terlalu pendek Rasul. Terlalu pendek ya Allah, terlalu cepat, ingin lebih lama lagi. Ya. Nah, kalau cuma membaca la ilaha illallah wa la syarika lah lahu al-mulku wa alhamdu wa la kulli syai'in qadir 10 kali kurang, nampaknya lebih baik 77 kali. Nah, subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Subhanallah amma yaqulun, maha suci Allah dari percakapan mereka itu, kata-kata mereka itu. Maha suci Allah. Maka dari itu bahaya sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha illa halik." Aku tinggalkan kalian. Wafat Rasul, aku tinggalkan kalian wahai umat Islam dengan warisan agama ini. Alal bayda, dalam kondisi cahaya putih yang terang benderang. Lailuha kanahariha, kondisi malam harinya seperti siang hari, terang. Bayangkan ada siang seperti ini, malamnya seperti ini, bagaimana siangnya? Malamnya seperti ini, ada rumah, ada tiang, ada pohon, ada pagar, ada burung, terlihat semua siang. Begitu Rasulullah mewariskan kepada kita Islam ini, terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidaklah seorang keluar dari cahaya yang terang benderang sunnah ini tadi kecuali dia binasa, hancur dia. Barakallahu fikum. Kalau binasa fisiknya, rumahnya, ya, bilik dia, anak dia karena tsunami atau karena gempa bumi dan yang misalnya, nah bas, walaupun kita berlindung kepada Allah, semoga diselamatkan. Tetapi fisik kita yang binasa, yang hancur. Kalau yang binasa amalan kita, akidah kita, penyesalan itu tidak berfungsi. Nanti di akhirat adanya adalah azab. Nah, barakallahu fikum. Itulah beberapa alasan, beberapa sebab kenapa Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya mentahdir umat, memberi peringatan keras kepada umat dari bahaya bid'ah. Kita lanjut. Bagaimana menyikapi setengah orang yang mengatakan tahlilan ini bagus kerana kita mengumpulkan orang supaya membaca Quran? Nah, barakallahu fikum. Kalau bagaimana kita menjawab perkataan atau tentang alasan orang yang mengatakan bahwa tahlil ini baik, bagus dalam rangka mengumpulkan umat untuk membaca Al-Quran atau berzikir. Mengumpulkan atau mengajak umat untuk berzikir atau membaca Al-Quran itu dengan nasihat, dengan ajakan. Nah, bukan dengan mengadakan amalan-amalan baru. Jika amalan seperti itu baru, tentu Rasulullah, pasti Nabi lebih serius, lebih bersemangat untuk mengajak umat membaca Al-Quran. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali, lebih dari kita semua, lebih semangatnya untuk agar umat ini mau membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah. Tetapi bagaimana dan apa yang mereka lakukan? Mengajak, memberi contoh teladan, mereka sendiri berbuat, berlaku untuk itu. Nah, jadi sekali lagi, jika cara itu adalah cara yang baik, pasti mereka para sahabat mendahului kita dengan cara itu. Kalau itu baik, lastabaquna, pasti mereka mendahului kita. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah. Kita masuki poin ketiga dari usul sunnah. Kata al-Imam Ahmad rahimahullah, wa tarku al-khusumati wa tarku al-julusi ma'a ashabil ahwa. Perhatikan huruf waw. Sekali lagi perhatikan huruf waw. Kalau antum mau beri nomor di situ, di setiap hampir setiap waw diberi nomor. Nah, seolah-olah perkataannya adalah wa min usulis sunnati indana tarkul khusumat. Dan di antara asas pondasi dasar sunnah dalam pandangan Al-Imam Ahmad dan Ahli Sunnah adalah meninggalkan al-khusumat. Apa al-khusumat? Al-khusumat itu adalah jidal, perdebatan dalam urusan agama ini. Nah, barakallahu fikum. Jidal atau al-khusumah atau diberi nama juga dengan al-nira, itu hampir sama maknanya. Al-nira wal-khusumah wal-jidal ini hampir sama maknanya. Apa dalam bahasa kita? Berdebat. Debat kusir. Ya. Kayak tadi malam itu. Itu debat kusir. Ya. Itu debat kusir. Itu dilarang oleh Nabi. Prinsip salafus saleh, pendahulu umat ini yang saleh, selalu mengingatkan umat dari bahaya al-jidal, perdebatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utul jadal." Tidaklah suatu kaum tersesat setelah dahulu mereka berada di atas hidayah, di atas akidah yang benar, sudah berada di atas amalan yang benar, kemudian tersesat. Apa sebabnya? Al-jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat ba'da hudan kanu 'alaihi, di mana dahulu mereka telah berada di atas hidayah, kecuali adalah orang-orang yang suka berdebat. Disampaikan ayat dalil, iya, tapi dan ini ayat ya akhi, yang saya baca ini bukan dari majalah, ini ayat Al-Quran. Nah, contohnya itu tadi malam saya ingatkan, minumnya pakai tangan kanan, ingin mendirikan negara Islam, ya, katanya ingin mendirikan negara Islam, saya mendukung negara Islam. Jadi ketika diingatkan dengan syariat Islam, membantah, berdebat. Ya akhi, minumlah dengan tangan kanan, karena Rasulullah memerintahkan kita. Karena, saya sebutkan, karena Rasulullah, nah, disebut nama Rasul, sudah. Memerintahkan kita untuk makan dan minum pakai tangan kanan. Iya, tapi kan ini tangan saya kotor, kata dia. Enggak apa-apa, ini nanti dibuang ya. Dan nanti bisa dicuci. Nah, ya Rasulullah juga makan pakai tangan, ya, makan pakai tangan. Juga tangannya pegang tempat minum dan tangan kan. Nah, tetap dia dengan tangan kiri. Ada musibah. Maka itu kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum tersesat dahulu sudah berada di atas hidayah, kecuali adalah orang-orang yang suka berdebat. Nah, musibah. Begitu juga dalam berbagai urusan yang lainnya. Kita ini, kita semua, ketika mendengar ayat Al-Quran, siapkan kalbu kita untuk menerima. Mendengar hadis Rasul, siapkan kalbu kita untuk menerima, jangan berdebat. Barakallahu fikum. Karena perdebatan itu merupakan sumber kesesatan. Nah, barakallahu fikum. Kalau apa yang diucapkan itu, iya, karena yang penyampai itu mengucapkan sesuatu, nah, ternyata dia persalahan dari kenyataannya, dari jumlah atau penerak Al-Quran, kepahamannya salah. Iya. Jadi kita menjawab ataupun mengatakan kesilapan kesalahan itu. Yeah. Menerangkan. Menerangkan. Nah, itu ada dari proses terjadi. Nah, perlu dirinci, perlu ditafsir bahwasanya al-jidal terbagi menjadi dua. Ada al-jidal madmum, ada al-jidal mahmud. Jidal terbagi menjadi dua, ada jidal yang tercela, dilarang. Yang kedua, al-jidal al-mahmud. Jidal yang terpuji, yang baik. Bagaimana jidal yang tercela, yang mazmum, negatif, itu adalah jidal yang tidak dilakukan di atas ilmu. Ini pesan. Kedua adalah jidal yang dilakukan dalam rangka membela kebatilannya. Ini adalah jidal yang tercela. Maksudnya apa jidal yang tidak didirikan di atas ilmu? Yaitu jidal yang didirikan di atas rohiyu, logika saja. Nah, kosong dari dalil, kosong dari bimbingan sahabat, logika. Menurut saya begini. Oh, menurut saya begini. Enggak benar. Karena itu logikanya begini. Menurut analisa saya, menurut hemat saya, nah itu jidal yang atau debat kusir barat profit, atau jidal yang dilakukan dalam rangka membela kebatilan, sudah salah berdebat. Ini yang terdebat. Jenis yang kedua adalah al-jidal al-mahmun, yang terpuji, yaitu jidal yang dilakukan di atas ilmu. Ini yang pertama. Kedua, dilakukan oleh orang yang berilmu, yang ketiga, dilakukan dengan cara yang baik, yang hikmah, dengan cara yang hikmah, yang rif, yang lembut. Yang keempat, dalam rangka membela al-haq. Yang kelima, dalam rangka menjelaskan kepada seseorang, menerangkan kepada seseorang yang sangat memerlukan al-haq. Perhatikan baik-baik lima poin ini tadi. Yang pertama di atas apa? Ilmu. Ilmu itu apa? Quran, sunnah, dan perkataan para sahabat. Ini. Kalau tidak ada Quran, tidak ada sunnah, tidak ada perkataan sahabat, itu sudah di luar al-haq. Yang ada pernyataan siapa? Aristoteles. Pernyataan fulan wa fulan, dokter dan yang lainnya. Kila wa qal. Ini satu. Yang kedua tadi apa? Dilakukan oleh seorang yang berilmu. Orang tidak berilmu, gimana dia mau berjidal? Tidak punya bahan, tidak punya alat. Barakallahu fikum. Kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi-kopi tesnya. Sudah habis bahan dia. Nah, dia cuma kopi aja. Nah, tapi kalau orang yang berilmu, coba gini dibantah dirinci. Dia kasih juga lagi, dibantah lagi gini. Nah, tapi kalau yang hanya mengcopy apa? Copy paste. Ya. Copy paste. Nah. Ya bahannya dia cuma itu. Nah, ini gak benar ini. Kasih copy paste-nya. Terus dia kasih subhat tadi yang kedua. Oh, sebentar saya mau copy paste lagi. Ya. Belum sempat copy paste yang kedua, subhat sudah masuk ke dalam kalbunya. Dia ada kalau itu. Jadi harus dilakukan oleh orang ahlinya memang. Siapa ahlinya? Ya kita bukan bagian dari ahli. Ketika orang merasa dirinya sebagai ahli ilmu, di saat itu dia sudah keluar dari ahli ilmu. Bisa dipahami? Ketika seorang merasa dirinya sebagai orang yang berilmu, di waktu yang sama, di waktu itu juga, dia bukan orang yang berilmu. Bisa dipahami? Ya. Kalau dia merasa dirinya orang yang kuat, di saat itu dia lemah. Jadi demikian semestinya. Barakallahu fikum. Dilakukan oleh ahlinya. Yang ketiga, dilakukan dengan hikmah. Tenang. Ibik silakan awak berbicara. Kemudian sampaikan dalil-dalil itu dengan secara rinci hikmah. Yang keempat, dalam rangka membela Al-Haq, bukan dalam rangka untuk dipuji oleh orang. Wah, masya Allah, fulan punya kemampuan berdebat yang luar biasa, mendebati ahlul bid'ah luar biasa, membantah syubhat-syubhat mereka. Harus dalam rangka membela Al-Haq. Yang kelima, iya, ini yang penting juga. Dan maka menjelaskan kepada seorang yang memang mencari Al-Haq, mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Bisa dibedakan ya, mencari kebenaran dengan mencari pembenaran untuk dirinya. Yang kelima ini baik. Dengan kata lain, jangan berdebat dengan ahlu syubhat yang memang ingin mencari dan menebarkan syubhat. Inilah yang dicontohkan oleh para ulama kita dahulu. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah, ja'ahu rajulun, datang seorang dari Mu'tazilah. Qala ya Malik unadhiruka, ana ingin berdebat dengan kamu sekarang. Imam Malik ini guru daripada Al-Imam Syafi'i. Kalau ilmu ulama sekarang dikumpulkan jadi satu, belum bisa menyamai ilmu Al-Imam Malik rahimahullah. Nah, kata Al-Imam Malik kepada orang ini tadi, in ghalabtani falattaba'tani. Kalau tadinya kamu berhasil mengalahkan aku dalam perdebatan ini, kif, kata orang tadi, ya kamu harus ikut aku. Kalah kamu, ikut aku. Ikut pendapatku, ikut akidahku. In ghalabana rajulun akhar. Kalau seandainya orang ketiga mengalahkan kita berdua, lebih pandai berdebat. Ya, taba'nahu, kita ikut dia. Izan, ja'alta dinana 'urdatan litanaqqul. Kalau begitu kamu sudah jadikan agama kita, akidah kita ini sebagai tempat untuk berpindah-pindah, nomaden. Ya, pindah kayak badui wakal. Ya, tahu badui wakal? Ya, pindah satu tempat. Kurang enak. Pindah sana, cari yang lebih nyaman lagi. Urdatan litanaqqul. Lalu bagaimana sikap Imam Malik? Apa kemudian sini kalau duduk minum teh dulu? Ya, kata Imam Malik. Izhab ila syatim mitrik, fa innani ala tabatin min dini. Keluar kamu, pergi dari sini. Temui orang-orang yang ragu dalam akidahnya, sesat akidahnya seperti kamu. Karena sesungguhnya aku di atas keyakinan yang kokoh atas kebenaran akidahku ini. Al-Imam Muhammad bin Sirin, tabi'in. Kalau tadi Malik tabi'ut tabi'in. Muhammad bin Sirin didatangi oleh seorang, kala ya Imam, aqra alayka ayatan min al-Quran. Subhanallah, bukan saja debat, cuma ingin membacakan satu ayat saja. Baca ayat. Satu ayat dibaca. Beri kesempatan saya baca satu ayat. Kata Imam Muhammad, wala nisbu ayat. Separuh, setengah dari ayat tidak boleh. Di rumah ini, kebetulan Imam Muhammad bin Sirin dengan murid-muridnya. Datang. Separuh tidak boleh. Setengah ayat, jangan. Kalau enggak kamu, kalau kamu masih di sini, saya akan keluar dari rumah saya. Rumah beliau. Akhirnya dia tetap enggak mau keluar, bangunlah Al-Imam Muhammad bin Sirin keluar. Akhirnya murid-muridnya menyerang, kamu keluar, kamu sudah menyebabkan imam kita, tuan rumah, keluar dari rumah dan terganggu karena kamu. Keluar. Setelah keluar ini ditanya oleh murid-murid, kenapa? Wahai imam, imam ini. Muhammad bukan ustaz. Imam. Kenapa engkau tidak memberi kesempatan dia membaca satu ayat saja? Bukan menjelaskan ayat ini maknanya begini, ini mujmal, ini mubayyin, ini mutlak, ini muqayyad, ini am, ini khas. Enggak. Membaca saja. Apa salahnya sih? Kata murid, kenapa wahai imam? Kata Imam Malik, akhsha an yaqra ayatan wa yaqa fi qalbi syai'un minha. فَوَقَعْ شُمْهَا فِي قَلْبِي وَلَمْ أَسْتَطِعْ نَزْعَهَا. subhanallah. Aku takut dia membaca satu ayat sengaja yang dia pilih itu ayat yang sifatnya masih mutasyabih. Bukan kayak Al-Qur'an terbagi menjadi dua. Ada mutasyabih, ada muhkam. Ya, mutasyabihat, ada yang muhkam. Aku khawatir dia nanti membaca satu ayat yang dia bacakan di hadapanku, kemudian melekat syubhat di dalam kalbuku dan aku tidak mampu untuk mencabut kembali syubhat dari kalbuku. Dijaga baik-baik hatinya, kalbunya. Seperti orang punya kereta sekarang, ya, dibawa ke tempat cuci salju, snow, ya, snow wash. Wah, bersih, dalamnya kasih, jaga baik-baik, jangan sampai kotor. Dia punya kereta, subhanallah. Tapi dia punya hati, tidak pernah dia bersih, tidak pernah dia jaga kalbu ini. Maka sebaliknya, semestinya kita menjaga kalbu. Melebihi kita menjaga rumah dan kereta kita. Melebihi kita menjaga baju dan pakaian kita. Kita beli sabun yang bagus, ya, uang untuk membersihkan sedikit noda yang ada di pakaian kita. Sementara noda yang menodai kalbu kita ringan saja. Maka jangan seperti itu. Begitulah saya dalam menjaga. Watarkul khusumat. Dan di antara pokok sunnah, asas sunnah adalah meninggalkan jidal, khusuma dan mirah. Nah, barakallahu fikum. Kita sudah kurang lebih 60 menit dalam dars ini. Betul. Sudah berapa? Mungkin 56. Kurang 3 menit 10 detik. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan sebelum melanjutkan pada yang berikutnya, atau kita beristirahat sejenak. Atau ana yang bertanya. Kata lain daripada al-khusumah itu apa? Kata lain. Tadi saya sebut ada 3 kata. Yang diizinkan menjawab, yang ditanya. Kata Syekh Mobil, la yujibanna illa al-mas'ul. Tidak boleh, tidak boleh ada yang menjawab kecuali yang ditanya. Jidal. Yang ketiga diberi nama mirah. Hasan. 3 kata ini mirip kata-katanya. Kemudian siapa tadi imam yang melihat seorang sholat ba'da sholat subuh? Nah, Faris, Sa'id ibn al-Musayyib, itu dari kalangan tabi'ut tabi'in atau sahabat? Dari kalangan tabi'ut tabi'in atau sahabat? Nah, itu siapa namanya? Iya, Anwar. Nama Anwar. Tabi'ut tabi'in. Enggak ada pilihan, pilihannya 2. Nah, soalnya salah dia. Nah, berarti tabi'in. Nah, berarti. Nah. Siapa yang mengatakan Abu Sufyan? Siapa yang mengatakan iyyakum wattabaddu' wattanaffur wa 'alaikum bi amril 'atiq? Hati-hati kalian dari sikap mengadang-adakan bid'ah dan ekstrim. Dan wajib atas kalian berpegang kepada cara yang awal. Sama? Belum benar. Rasulullah SAW. Nah, siapa yang setuju? Yang enggak setuju? Banyak. Nah, Abu Fayha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ahsan. Baik, mungkin inilah bagian kedua dari kajian kita Usul Sunnah pada hari ini. Kita beristirahat sejenak.